Kita lanjutkan asar yang tadi saja tidak kita baca satu sunnah. Kelanjutan dari kisah yang kita baca, setelah Abu Musa Abdullah bin Qais menyatakan ma qultu lahum syai'a intidara amrik am intidara ra'ik. Yang pertama di sini menunjukkan bahwasanya as-sahabah yatafadhalun, iya, berbeda-beda keutamaan mereka dari sisi keutamaan, juga dari sisi ilmu. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu seorang alim, iya, pernah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman bersama Mu'adz bin Jabal, da'iyan, mu'alliman. Namun beliau radhiyallahu anhu dalam masalah ini menunggu apa yang diperintahkan, apa pendapat seorang yang a'lamin, yang lebih berilmu dari beliau, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka qala, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, afala amartahum an ya'uddu sayi'atihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'. Tidakkah engkau perintahkan saja mereka untuk menghitung-hitung kejelekan mereka, dan engkau jamin untuk mereka bahwasanya kebaikan-kebaikan mereka tidak akan hilang sedikit pun. Summa mada, kemudian beliau pun berangkat. Wa madaina ma'ah, dan kami pun berangkat bersama beliau. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq, hingga beliau pun datang ke satu kelompok halqah tadi. Fawaqafa alaihim, beliau berdiri di hadapan mereka. Faqala ma hadzal ladzi araakum tasnaun, apa yang aku lihat sekarang kalian lakukan ini? Ini khana fil rahiman rahimakumullah salafun salih. Ma sakata an munkarin, ia tidak pernah mendiamkan kemungkaran. Ia, mereka mengingkari al-munkar dan apa yang bisa mereka lakukan. Qalu, ini berkata, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, Hasan, na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Kerikil-kerikil, batu-batu kecil yang kami dengannya menghitung-hitung takbir, tahlil, tasbih. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, fa'uddu sayyatikum, hitung saja oleh kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dan dengan menghitung kesalahan kalian bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghitung kejelekan bisa mendekatkan diri kepada Allah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai. Iya, aku jamin tidak akan ada yang hilang sedikit pun dari kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Waihakum ya ummat Muhammad. Waih, ini kalimat tercaan. Itab. Waihakum wa Muhammad, wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatun nabikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ya, mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih banyak. Mutawafirun ini kathir. Wa hadhi thiyabuhu lam tabla. Ini baju-baju Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lapuk, belum rusak. Waniyatu lam tuksar, bejana-bejana Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pecah. Iya. Ini beliau radhiyallahu anhu mengingkari al-muhdatsat, perkara-perkara baru yang mereka lakukan dalam keadaan iya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih banyak, masih hidup. Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lama meninggal. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya. Innakum la'ala millata, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu baba dalalah. Muftatihu babi dalalah. Iya, kalian ini sedang di atas milah yang lebih baik daripada milah Muhammad, atau sedang membuka pintu kesesatan? Dua-duanya dhalal. Kalau mengaku di atas milah yang lebih baik dari milah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini satu perkara yang membahayakan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di antara naqid min nawaqid Islam adalah ketika seorang meyakini ada hadyu ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam akmal ahsan. Iya, di antara naqid Islam kalau ada seorang sampai menyatakan ada iya bimbingan Nabi, bimbingan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik. Ini termasuk nawaqidul Islam. Nah, kalian sedang di atas milah yang lebih baik daripada milah Muhammad, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Ya, dua-duanya. Iya, ada satu kesalahan yang fatal. Qalu, mereka berkata, wallahi ya Abdurrahman, demi Allah ya Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Iya, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Qala, kata beliau, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Iya, betapa banyak orang yang berniat baik tapi dia tidak mendapatkan kebaikan yang diinginkannya. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Iya, an-niyah as-salihah ini la takfi, tidak cukup. Iya, hatta tudaf ilaiha al-mutaba'ah, hingga digandengkan bersamanya mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-niyah as-salihah la taj'alu al-bid'ah sunnatan. Iya, niat yang baik tidak bisa menjadikan sesuatu yang bid'ah menjadi sunnah. la taj'al ya asyirka tauhida, tidak bisa menjadikan sesuatu yang syirik menjadi tauhid. Iya, niat yang baik harus diiringi dengan muwafaqah, mutaba'ah. Iya, kata beliau, kam min muridin khairan yusibah, niat yang baik itu harus diiringi dengan menjalani, iya, mendatangi sesuatu sesuai dengan prosedurnya. Wa'atul bujuta min abwabiha. Iya. Khairul rahimah rahimakumullah. Di sini juga menunjukkan bahwasanya an-niyah salihah, iya, tidaklah menghalangi seorang untuk membantah, iya, mengingkari, walaupun mereka punya niat yang baik, walaupun mereka beralasan hanya ingin kebaikan, tetap diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan dengan keras beliau menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'an, ada satu kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tapi tidak bisa melampaui kerongkongan mereka, wa'imullah, demi Allah, ma adri la'alla aktsarahum minkum thumma tawalla anhum, demi Allah, kata aku tidak tahu, jangan-jangan kebanyakan mereka adalah di antara kalian sekarang ini. Iya, kemudian beliau radhiyallahu anhu pun berpaling setelah mengingkari mereka. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu bukti bagaimana syiddatus salaf, iya, tegasnya karya salaf ala al bid'ah wa ahli al ahwa wal bid'ah. Iya, setelah mengingkari, iya, menjelaskan kesalahan mereka, maka beliau pun langsung berpaling dari mereka. Qala Amr bin Salim radhiyallahu anhu, qala, kata beliau, ra'aina amata ula'ik al-halak. Allah alam apa halak atau al-hilak, mungkin ada dilihat di nusa yang lain, yang saya ingat karena hilak. Kami atau aku, kami melihat, iya, mayoritas mereka-mereka ini yang dihalak-halak tadi, yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, itu ternyata ammah, yakni mayoritas mereka. Yuta'inunana, adalah orang-orang yang memerangi kami, yawma nahrawan, di hari nahrawan, ma'al khawarij, iya, mereka berada di saf, di barisan orang-orang khawarij. Sadaqa radhiyallahu anhu, iya, benar firasatnya dari seorang alim ulama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, la'alla aktsarahum minkum, iya, jangan-jangan kebanyakan mereka khawarij, yang baca Quran tapi tidak melampaui kerongkongan, itulah kebanyakan dari kalian, kata beliau. Ternyata benar kata Amr bin Salimah, ketika di yaum nahrawan, ketika orang-orang khawarij memerangi khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ternyata kebanyakan mereka-mereka ini, iya, ada di barisan khawarij, membela khawarij bersama khawarij. Alhamdulillah rahimah rahimakumullah. Ini diantara bahaya al-bid'ah. Iya, al-bid'ah itu ta'ud hatta tasira kibara. Demikian kata Imam Al-Barbahi rahimahullah. Kita baca nanti wahdhar sigara al-muhdatsat fa inna sigara al-muhdatsat ta'ud hatta takuna kibara. Yang awalnya ya muhdatsat yang mereka lakukan adalah menghitung dengan hasa, ya, dengan bebatuan. Diingkari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ternyata terus ya mereka terseret ke dalam al-muhdatsat sampai akhirnya mereka terjerembab ke dalam ya bid'ah khawarij, dan kemudian mereka sampai memerangi para sahabat di yaumul hala. Ini ikhwanabillah rahiman rahimakumullah, sehingga beliau rahimahullah di akhir kitab ini ya menutup dengan bab at-tahdzir min al-bid'ah. Iya, yang sering dicontohkan para ulama kita, contohnya Syiah, bagaimana al-bid'ah ya menyeret mereka kepada kesesatan-kesesatan yang semakin sesat. Syiah di awal ya mereka semata-mata dikatakan fihi tasyayyu', itu ketika lebih mengutamakan Utsman bin Affan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi kemudian semakin berkembang dan Syiah itu ya berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Syiah Rafidhah, Zaidiyah, Sabaiyah dan seterusnya. Asy-Syahid ya kemudian ya Syiah Rafidhah terjatuh ke dalam kesesatan-kesesatan yang berikutnya. Ya, lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Iya, dan Umar bin Khattab bahkan kemudian menyatakan keduanya adalah zalim, merampas hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Bahkan terus sampai akhirnya mereka ya membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Jibril, karena kata mereka Jibril salah dan menyampaikan wahyu harusnya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Sampai akhirnya As-Sabaiyah iya mereka menyatakan bahwasanya Ali itu adalah ilah. Hakadha ya al-bid'ah ta'ud hatta takuna kibara, yang tadi kita sebutkan ya min wafasid al-bid'ah adalah al-bid'atu dihlij al-kufur, di atas satu warang kekufuran adalah al-bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.